غمكم. Kesendang sayangku, lain beban tihamnya diniku, sayangnya sayang, sayangnya didihimu. Kidang wihaga kepa ham jarang putungga, madiniak mata niku indu dipanya. Tihamnya tihamnya diniku, sayangnya sayang, sayangnya didihimu. Jangan putung gak sayang.